Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Walhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, ringkasan tentang penerangan Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan pada kesempatan hari ini kita masuk pada bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Baik, qala rahimahullahu taala, babu minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab termasuk dari kesyirikan berlindung kepada selain Allah. Wa qalihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya dulu ada sekelompok orang laki-laki dari kalangan manusia berlindung kepada sekelompok laki-laki dari kalangan jin. Kemudian mereka, para jin ini, memberikan ketakutan kepada manusia tersebut. Kita lihat penerangan dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ya, tentang bab ataupun ayat yang dibawakan oleh penulis Kitab Tauhid, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala, munasabatul babi li kitab tauhid, kecocokan bab terhadap kitab tauhid, anna fihi bayana naw'in min anwa'i syirkil munafir tauhid, bahwa pada bab ini ada penerangan tentang satu macam dari macam-macam syirik yang mana ini menafikan, meniadakan terhadap tauhid. Wa huwal isti'adzatu bi ghairillah, yaitu berlindung kepada selain Allah. Li yuhdhara wa yujtanaba, agar hal ini menjadi peringatan dan juga agar hal ini dijauhi. Ya, agar perbuatan ini dijauhi. Al-isti'adzatu lughatan, isti'adzah secara bahasa adalah al-iltija'u wal-i'tisamu wa taharruzu. Ya, berlindung, berpegang teguh, ataupun ya mengambil penjagaan. Ini al-isti'adzah. Wa haqiqatuha, dan hakikat dari isti'adzah itu adalah, ya, hakikatnya adalah al-harabu min syai'in takhafuhu ila man ya'simuka minhu. Lari dari sesuatu yang engkau takuti menuju kepada orang yang bisa menjagamu, melindungimu dari sesuatu yang kau takuti tersebut. Ya, lari dari sesuatu yang engkau takuti menuju orang yang engkau pandang orang ini bisa menjagamu, melindungimu dari sesuatu yang kau takuti itu. Ini hakikat dari apa? Isti'adzah. Baik, kita lihat. Ya'udzuna, kata beliau, bi'an yakula ahaduhum idha amsa biwadin wa khafa minal jin a'udhu bisayidi hadhal wadi min sufaha'i qawmih. Ya'udhun, yaitu salah seorang di antara mereka mengatakan, apabila masuk waktu sore ia berada di lembah, ya, dan ia takut dari gangguan jin, ia mengatakan di tempat tersebut, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi, aku berlindung kepada tokoh lembah ini, ya, dari gangguan, ya, kaumnya. Ya, ia meminta kepada tokoh dari kalangan jin yang ada di lembah tersebut, ya, untuk melindungi dia dari gangguan, ya, orang-orang yang menjadi rakyatnya, ya, orang-orang bodoh yang dirasa akan mengganggunya. Ya, dengan suara keras ia mengatakan hal tersebut. Ya, ini yang pernah dilakukan oleh, ya, orang-orang Arab jahiliyah, ya, di masa dahulu. Ya, melewati suatu lembah yang dia takut akan gangguan, ya, di lembah tersebut, akhirnya dia mengatakan dengan ucapan ini, meminta perlindungan kepada tokoh yang menjaga lembah tadi, menurut dia. Ya, taib. Wallah alam bisawab, ya, pada hari ini, ya, diamalkan, dilakukan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Ya, kita dapati tidak sedikit, ya, karena kebetulan, ya, rumah saya itu tidak jauh dari kuburan, adanya orang-orang yang melalui kuburan tersebut, ya, kalau dilihat tidak ada kendaraan yang lain yang dari arah depannya, tiba-tiba dia memberikan klakson ke daerah pekuburan tersebut. Ya, dikatakan gelap juga tidak, banyak lampu. Tapi banyak yang melakukan perkara ini, membunyikan klakson. Ya. Ternyata, ya, setelah dicari, kenapa kok sampai mereka melakukan hal ini, ternyata ada keyakinan bahwa ini adalah sebagai bentuk permintaan izin lewat agar jangan diganggu kalau melewati areal pekuburan ini, sehingga mereka apa melakukan, ya, perbuatan tersebut, membunyikan klakson motor ataupun mobil. Ya, ada lagi yang dengan suara, dengan ucapan, ya, permisi mbah, ya, putu mau lewat, jangan diganggu ya, ya, ataupun ucapan yang lain. Ya. Bukan cerita yang diada-adakan, tapi memang benar adanya bahwa mereka pernah melakukan atau masih melakukan, ya, amalan seperti ini, ya. Bukannya meminta perlindungan kepada Allah, malahan mereka meminta perlindungan kepada jin yang mereka takuti, Taib. Maka pada bab ini menjadi nasihat untuk kita semua, ilmu pengetahuan untuk kita semua, bahwa ternyata meminta perlindungan kepada jin ya, adalah termasuk dari kesyirikan. Baik. Baik. Rahakon kita lihat, rahakon kata beliau Syekh Shalih Fauzan, rahakon khaufan au itsman, ya, takut ataupun dosa. Al makna al ijmali lil ayah, makna secara umum untuk ayat ini. Anallaha subhanahu yukhbiru anna ba'dhal insi yalja'una ila ba'dil jinni lita'manahum mimma yakhafun. Bahwa Allah subhanahu yang maha suci mengkhabarkan bahwa sebagian manusia ada yang mereka berlindung kepada sebagian jin agar jin ini memberikan keamanan untuk mereka dari apa yang mereka takutkan. Wa anal multaja abihim zadul multajiina khaufan. Ya. Badala an yu'amminuhum. Ya. Dan bahwa ternyata ya, jin yang mereka mintai perlindungannya justru menambahkan mereka manusia ini khauf, takut. Yang mana khauf ini, takut ini sebagai ganti dari ya keamanan yang mereka minta. Ya. Ya, jadi bukan keamanan yang mereka dapatkan, justru sebaliknya, ya, ketakutan yang mereka dapatkan. Wa hadza mu'amalatun lahum binaqidhi qasdihim. Ya, dan ini merupakan muamalahnya para jin ya untuk mereka para manusia, di mana jin ini membatalkan ya tujuan mereka manusia ya, di balik keinginan mereka, keinginannya aman justru dibalik malahan menjadi takut ya. Wa uqubatun minallahi lahum, dan juga ini merupakan uqubah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka para manusia yang meminta perlindungan kepada jin-jin ini. Baik. Munasabatul ayati lil bab, kita lihat kecocokan ayat terhadap bab. Anallaha haka an mu'minil jin annahum lamma tabayyana lahum dinur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi dzakaru asya'a minasyirki kana tajri minal insi fil jahiliyah min jumlatiha al isti'adzatu bighairillah wa dzalika min babil istinkari laha. Bahwa Allah menghikayatkan, mengkisahkan tentang kaum mukminin dari kalangan jin, bahwa mereka ketika telah jelas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika mereka telah mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, mereka menyebutkan beberapa perkara ya, mereka bercerita, mengemukakan beberapa perkara yang itu termasuk dari kesyirikan ya. Para jin yang beriman, mereka mempelajari tauhid sehingga mereka paham mana tauhid, mana syirik. Ya, mereka ini menyebutkan beberapa perkara yang ini termasuk dari kesyirikan yang ini terjadi. Ya. Dari kalangan manusia di masa jahiliyah dulu, ya. Manusia melakukan kesyirikan yang dilakukan ya di mana mereka manusia ini ya meminta perlindungan kepada jin ya, min jumlatiha al isti'adzatu bi ghairillah ya, dari sejumlah kesyirikan yang terjadi adalah al isti'adzah bi ghairillah, berlindung kepada selain Allah. Dalam ayat disebutkan apa, berlindung kepada sekelompok jin. Wa dzalika min babil istingkari laha, dan apa yang mereka sebutkan ini adalah dari bab pengingkaran terhadap perbuatan tersebut, ya pengingkaran perbuatan yang seperti ini mereka ingkari karena itu melawan tauhid. Perbuatan mereka, manusia yang meminta perlindungan kepada jin, adalah dari perbuatan syirik sehingga mereka mengingkarinya. Bukan sekedar cerita yang disampaikan, namun yang disampaikan oleh mereka ini para jin adalah merupakan apa? Pengingkaran. Ya, bahwa itu adalah termasuk dari perbuatan syirik. Baik. Ma yustafadu minal ayah, ya, apa yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini, ayat dalam suratul jin ayat ke-6. Anal isti'adzata bi ghairillahi syirkun, meminta perlindungan kepada selain Allah adalah syirik. Li'anna mu'minil jin qalu wa lan nusyrika bi rabbina ahada, dikarenakan kaum mukminin dari kalangan jin mereka telah mengatakan kami sekali-kali tidaklah melakukan kesyirikan terhadap Rob kami, ya, dengan seorang pun. Dalam suratul jin ayat kedua. Tsumma, kemudian setelah mereka menuturkan pernyataan ini, dzakaru ba'da dzalik ala wajhil istingkar, mereka menyebutkan setelah pengakuan mereka ini, ya, persaksian mereka ini, mereka menyebutkan, ya, beberapa perkara yang mereka sebut ini dalam bentuk apa? Yang mereka sebutkan ini dalam bentuk apa? Wajhul istingkar, ya, pengingkaran. Yaitu bagaimana? Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uzuna birijalim minal jin. Bahwa dulu, ya, ada sekelompok laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari kalangan jin. Ya, baik. Ya, jadi apa yang mereka ceritakan di ayat ini oleh para jin yang dikatakan jin beriman adalah dari bentuk pengingkaran. Karena hal ini termasuk dari kesyirikan. Di awal ayat, ayat yang kedua dikatakan oleh mereka apa? Walan nusyrika bi rabbina ahada, kami sekali-kali tidaklah melakukan kesyirikan terhadap Rob kami dengan siapapun. Baik. Baik. Itulah yang semestinya dilakukan oleh seorang yang beriman ketika membaca ayat, ya, mereka mengambil pelajaran dari ayat tersebut, ya, ketika mereka membaca ayat, ya, tentang hukuman Allah ataupun siksaan Allah kepada kaum terdahulu, ya, mereka jadikan ini sebagai ibroh, pelajaran yang penting agar apa? Jangan mengikuti jejak langkah kaum yang Allah siksa tersebut. Ya. Ya. Dalam ayat ini mereka para jin yang dikatakan jin telah beriman menceritakan bahwasanya dulu pernah terjadi demikian. Ada dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada jin. Ya, maka kita mengambil pelajaran dari kisah ini agar kita apa? Menjauhi dengan sejauh-jauhnya dari untuk mencontoh perbuatan yang tercela ini. Perbuatan yang sesat ini. Perbuatan dosa ini, yaitu syirik kepada Allah. Baik, faedah yang kedua. Umumu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lithaqalaini. Menyeluruhnya risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana mencakup jin juga mencakup manusia. Ya. Baik, yang ketiga. Anal isti'adzata bi ghairillahi turithul khaufa wadh-dhafa. Bahwa berlindung dengan selain Allah akan memberikan pengaruh takut dan lemah. Ya, siapa yang berlindung kepada selain Allah, justru dia akan mendapatkan apa? Takut dan kelemahan demi kelemahan. Yang keempat, yufhamu minal ayah annal isti'adzata billahi turitsu quwwatan wa amna. Dan difahami dari ayat ini bahwa beristi'adzah kepada Allah, berlindung kepada Allah akan memberikan pengaruh apa? Kuat. Ya, menambah kekuatan dan akan mendapatkan apa? Keamanan, begitu. Baik. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa an Khalata binti Hakimin radhiyallahu anha qalat Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Man nazala manzilan faqala A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Rawahu Muslim. Wa an Khalata binti Hakimin dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha qalat, beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man nazala manzilan, barang siapa singgah di suatu tempat, singgah mampir, ya bahasa Jawanya misalnya kalau hujan ngiyup, ya di satu tempat, ya faqala, kemudian ia mengatakan di tempat tersebut tentunya doa a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluk yang telah ia ciptakan. Siapa yang mengatakan doa ini, lam yadurrohu syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang memadoroti dia, hatta yarhala, sehingga dia pindah atau berlalu min manzilihi dzalik, dari tempat tersebut. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kita lihat penerangannya dari Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Khawlatu bintu Hakim hiya bintu Hakim ibni Umayyah As-Sulamiyah. Ya, Khawlah bintu Hakim bin Umayyah As-Sulamiyah. Kanat zaujatan li Utsman bin Mauun, beliau dulu adalah istri Utsman bin Mauun radhiyallahu anhu. Wa kanat salihatan fadilatan, beliau adalah seorang yang salihah lagi memiliki keutamaan. Bikalimatillah al-muradu bihahuna al-Qur'anu, kalimat-kalimat Allah yang dimaukan dengan kalimat-kalimat Allah di sini adalah apa? Al-Qur'an. At-tamat al-kamilat, sempurna. Allati la yalhaquha naqsun wala aibun, yang tidak mengenainya apa yang dikatakan kurang, tidak mengenainya apa yang dikatakan apa aib ataupun cela, ya, sempurna. Min syarri ma khalaq ay min kulli syarrin fi ayyi makhluqin qama bihi syarru min hayawanin aw ghairihi. Artinya dari segala kejelekan yang ada pada makhluk yang memang ada kejelekan pada makhluk tersebut. Apakah makhluk itu dari kalangan hewan ataupun yang lainnya. Baik. Ya. Misalnya kalajengking dengan sengatannya, ya, ular dengan ya patokan yang berbisanya, apalagi ya mungkin harimau ya dengan terkamannya ataupun yang lainnya. Baik. Kita lihat al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna umum atau makna secara global terhadap hadis ini. Yursidun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ummatahu ilal isti'adzatin nafi'atil lati yandafi'u biha kullu mahdzurin yakhafuhu al-insanu indama yanzilu buq'atan minal ard. Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya untuk beristi'adzah, berlindung dengan perlindungan yang bermanfaat, yang dengannya akan tertolak segala apa yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh manusia ketika ia singgah di suatu tempat. Bi'an yasta'idha, yaitu dengan dia beristi'adzah bikalamillah, dengan kalamullah asyafi al-kafi, yang menyembuhkan, yang mengobati, yang mencukupi, al-kamil, yang sempurna, mingkuli aibin wa naqsin, sempurna dari segala aib, sempurna dari segala kekurangan. Liya'mana fi manzilihi dhalik, agar ia aman di tempat tersebut. Mada memukiman fihi, selama dia berada di tempat tersebut. Aman mingkuli ghailati su'in, dari segala gangguan yang menjelekan. Ya. Gangguan yang akan membuat dia jelek. Ya. Baik. Munasabatul hadithil bab. Apa kecocokan hadis terhadap bab ini? Hadis Khawlah bin Hakim terhadap bab minasyirki al-isti'adzah bi ghairillah. Kecocokannya apa? Anna fihi irsyadan ilal isti'adzatin nafi'atil masyru'ati badalan minal isti'adzati syirkiyati allati kana yasta'miluhal musyrikun. Bahwa pada hadis ini ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beristi'adzah, berlindung dengan perlindungan yang bermanfaat, yang disyariatkan sebagai ganti dari berlindung yang mengandung kesyirikan yang biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya. Baik. Kita lihat ma yustafadu minal hadith. Apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, bayanu anal isti'adzata ibadah. Penerangan bahwa yang namanya isti'adzah itu adalah ibadah. Isti'adzah adalah ibadah. Yang kedua, anal isti'adzatal masyru'ata hiya ma kanat billahi aw bi asma'illahi wa sifati. Bahwa isti'adzah yang disyariatkan itu adalah isti'adzah dengan Allah dan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Baik, yang ketiga. Anna kalamallahi ghairu makhluqin, bahwa yang namanya kalamullah itu bukan makhluk. Kalamullah bukan makhluk. Li'anna Allah syara'a al-isti'adzata bih, dikarenakan Allah mensyariatkan untuk berlindung dengan kalamullah. Wal isti'adzatu bil makhluk syirkun kama sabak. Sementara beristi'adzah kepada makhluk ya adalah syirik sebagaimana yang telah lewat penerangannya. Fadalla ala annahu ghairu makhlukin, maka menunjukkanlah bahwa kalamullah itu bukanlah makhluk. Kalamullah, kalimat-kalimat Allah bukanlah makhluk. Baik. Yang keempat, fadilatu hadza du'a'i ma'akhtisarihi, utamanya doa ini ya, walaupun doa ini ringkas ya, utamanya doa ini ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik. Yang terakhir, yang kelima, anna nawasiyal makhluqati biyadillah, bahwa ubun-ubun makhluk-makhluk yang ada ini semuanya ada di tangan Allah. Taib. Ya. Ikhwah fillah, hafizakumullahu jami'an. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.